Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan درس kajian pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Sekarang kita masuki pembahasan yang kelima pada bab tentang salat Jumat, yaitu pada halaman 94, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, sisi khutbah, tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam khutbah. Di dalam khutbah al-Jum'ah. Qala wa yusannu du'a'u lil-muslimin bima fihi salahu dinuhum wa dunyahum ma'a du'a'i liwulati umuri muslimin bis-salati bis-salahi wa tawfiq. Disunnahkan untuk mendoakan kaum muslimin dengan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan agama dan dunia mereka. Disunnahkan juga mendoakan untuk kebaikan pemimpin kaum muslimin supaya menetapkan as-salah wa tauhid, tauhid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini disebutkan dari lama, ya'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza khutiba yawm al-jum'ah kana idza khutiba yawm al-jum'ah tiba'an wa sara bi asbu'ihi wa anna an-nas. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah pada hari Jumat, beliau berdoa dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya, jari telunjuknya, wa anna an-nas, mengisyaratkan ke atas dengan jari telunjuknya, wa anna an-nas, dan kaum muslimin menginginkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perkataan ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah disunnahkannya doa di dalam khutbah, walaupun bukan sesuatu yang harus, walaupun tidak termasuk dari syarat dari khutbah. Barakallahu fikum. Terutama mendoakan pemerintah kaum muslimin supaya mendapatkan kebaikan dan tauhid, supaya diperbaiki, supaya dijadikan mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang saleh. Perlu untuk kita ketahui bahwa mendoakan pemimpin kaum muslimin untuk kebaikan mereka merupakan sesuatu yang sangat mulia dan sangat utama, yang mana pada saat sekarang ini kaum muslimin banyak justru melakukan kebalikan dari hal ini. Mereka melaknat, mereka mencaci maki, bahkan di atas mimbar-mimbar. Barakallahu fikum. Pernah diriwayatkan di dalam sebuah perkataan asar dari salah seorang ulama, Fudail bin Iyas. Fudail bin Iyas semasa dengan Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak dan juga semasa dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Laukana li da'watan mustajaba laja'altuhu lidhi sultan, au kama qala rahimahullah. Kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajaba, maka saya akan saya peruntukkan doa tersebut kepada penguasa. Ketika beliau ditanya, kenapa tidak engkau khususkan doa mustajab tersebut untuk dirinya. Maksudnya kalau seandainya dia memiliki jatah doa yang terjamin dikabulkan, barakallahu fikum, maka beliau akan memperuntukkan untuk penguasa. Orang-orang bertanya kepada beliau, kenapa? Beliau menjawab, nam sima makna apabila idza saluhtu fali nafsi, kalau saya yang baik maka kebaikan itu hanya untuk diriku. Walakin idza saluha sultan, akan tetapi kalau seandainya sultan penguasa yang baik, maka kebaikannya bagi dirinya dan umum, kebaikannya juga bagi kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Semoga mereka mendapatkan taufik, semoga mereka diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah aqidah yang benar, bukan dengan mencaci maki, bukan dengan menghibahi. Perlu untuk diketahui bahwa hibah kepada penguasa dan juga kepada seorang ulama tidak sama dengan hibah barulahikan terhadap orang yang biasa. Kenapa demikian? Kebelakannya lebih jelek. Yang kebelakang ini lebih jelek, yang mana dosa hibah ini barulahikan perbuatan hibah ini dikatakan oleh Nabi, andai kata dicelupkan ke dalam lautan, maka akan mengotori seluruh dari air lautan tersebut. Apalagi kalau seandainya hibah itu dilakukan kepada penguasa, kejelekannya lebih banyak. Akibat hibah tersebut saja di orang-orang tidak lagi taat kepada penguasa, sehingga muncul kekacauan, fitnah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwan fillah, sama-sama kita saling memberikan nasihat untuk selalu kita mendoakan taufik dan as-salah untuk pemimpin-pemimpin kita, supaya mereka dijadikan sebagai hamba-hamba yang saleh, pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian barakallahu fikum, di sini disebutkan dalil tentang kaifiyah doanya khatib di dalam mimbar Jumat, yaitu dengan mengangkat, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana hukumnya dengan mengangkat kedua tangan ketika berdoa? Seorang khatib mengangkat kedua tangan ketika berdoa, barakallahu fikum, dan juga diikuti oleh para jamaah, dan hukum mengaminkan doa dari khatib. Ada beberapa fatwa di sini yang disebutkan, diantaranya fatwa dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Husaymin rahimahullah, yang disebutkan di dalam kumpulan fatwa wa rasail Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Husaymin jilid yang ke-13. Beliau ditanya tentang hukum mengangkat kedua tangan ketika berdoa, begitu pula makmum ketika khutbah. Sebelum beliau menjawab, beliau memberikan sebuah keterangan yang akan membatasi hukum-hukum tersebut. Barakallahu fikum. I'lam anna du'a Allah ta'ala min ibadatihi. Ketahuilah bahwasanya berdoa kepada Allah termasuk bentuk peribadatan kepadanya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Barakallahu fikum, dan menjadikan doa ini termasuk di antara jenis ibadah. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, beribadah berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan menjawab permohonan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari peribadatan kepadaku, yastakbiruna 'an ibadati. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdoa. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang enggan dari peribadatan kepadaku. Menunjukkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa doa itu termasuk ibadah. Fa idza kana du'a'u min al-ibadah fal ibadatu tatawaqqafu mashru'iyyatuha ala wurudi syar'iyyatiha fi jinsiha. Apabila doa itu adalah ibadah, maka ibadah barakallahu fikum bersyarat barakallahu fikum di atas syariatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam syariat, baik itu jenisnya, batasan doanya, tata caranya dan waktunya dan tempatnya, begitu pula tempatnya. Barakallahu fikum. Semua itu harus berada di bawah ketentuan syariat. Wala raiba anna al-asla fi ad-du'a mashru'iyyatu raf'il yadayhi fihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya hukum asal pada doa disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala raf'al yadayni fihi min asbabil ijabah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk di antara sebab-sebab dikabulkannya doa seseorang oleh Allah azza wajalla. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim barakallahu fikum, hadis yang sering kita baca dan kita dengar di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Kemudian di akhirnya Nabi mengatakan summa nakara rajula yutulu safar as'afa albar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik. Kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan safar yang panjang, perjalanan yang jauh, pakaiannya kusut, rambutnya pun debu, dan dia mengadangkan kedua tangannya ke langit sambil dia memohon ya Rab ya Rab, sementara makanannya dari haram, minumannya dari haram, pakaiannya dari haram, dan dia dikenyangkan dari haram. Bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya orang ini telah melakukan barakallahu fikum sebab-sebab yang dengannya doa menjadi mustajab, mulai ke posisi dia sedang melakukan safar, barakallahu fikum dalam keadaan tubuh dia lumpuh, kusut, berdebu, dan sebagai penampakan bahwa dia ini betul-betul merendah di hadapan Allah, dia betul-betul berada pada titik yang sangat rendah ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia mengangkat kedua tangannya. Ini adalah sebab-sebab terkabulkannya doa. Hanya saja dia biasa mengkonsumsi makanan haram, minuman haram, berpakaian dengan pakaian dari yang haram, atau diperoleh dari cara-cara yang haram, barakallahu fikum, akibat dari ini doa yang tidak dikabulkan oleh Allah azza wa jal. Asyarat di sini adalah mengangkat kedua tangan termasuk di antara min asbabi ijabati doa, dikabulkannya doa oleh Allah azza wa jal. Lakin ma warada fihi adam raf'in kana sunnatu fihi adam raf'in. Akan tetapi kata Syekh, yang diriwayatkan barakallahu fikum, dan sebelumnya perlu antum ketahui bahwa doa itu terbagi menjadi dua, doa muqayyad dan doa ghairul muqayyad. Doa muqayyad dan doa ghairul muqayyad barakallahu fikum. Doa muqayyad adalah doa yang waktunya dibatasi di dalam syariat, bacaannya pun dibatasi di dalam syariat barakallahu fikum. dan juga tata caranya, kaifiyahnya. Barakallahu fikum, kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Seperti zikir atau doa ba'dal wudu atau ba'dal adzan. Naam. Zikirnya warid dari Nabi. Naam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doa setelah azan. Ini doa muqayyad, waktunya disyariatkan setelah azan. Lafadznya juga ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah doa muqayyad yang terikat dengan waktu, dengan tata cara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa ghairu muqayyad, doa yang tidak ada keterikatan dengan waktu dan tauhiyah, di mana saja dan kapan saja seseorang boleh memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada doa ghairu muqayyad ini disunnahkan bagi dia untuk menengadahkan kedua telapak tangannya ke atas langit, ke arah langit, mengangkat kedua tangannya, dan ini termasuk min asbab ijabati doa. Ada doa muqayyad yang jenis yang pertama tadi, barakallahu fikum, nanti doa-doa yang waktunya, kaifiyahnya, tata caranya terikat dengan contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila ketika doa tersebut Nabi mengangkat kedua tangannya, maka disunnahkan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Akan tetapi kalau seandainya tidak dicontohkan oleh Nabi untuk mengangkat kedua tangan, seperti doa setelah azan, doa setelah barakallahu fikum wudu, maka kalau seandainya tidak ada contoh dari Nabi bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya, maka kita tidak disarankan untuk mengangkat kedua tangan kita. Ini doa muqayyad. Adapun doa ghairu muqayyad, justru disyariatkan dan dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena ini adalah min asbab ijabati doa, doa terkabulkan, termasuk dari sebab terkabulkannya doa, yaitu doa ghairu muqayyad. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Syekh. Lakin ma warada fihi adamu raf'i kana sunnatu fihi adamu raf'i. Akan tetapi hal-hal apa saja yang tidak ada riwayat ketika itu, barakallahu fikum, apa saja yang diriwayatkan bahwa dalam prakteknya Nabi tidak mengangkat kedua tangan, maka sunnah dalam hal ini adalah tidak mengangkat kedua tangan. Kalau seandainya di dalam barakallahu fikum salah satu doa Nabi tidak mencontohkan, ini doa muqayyad, Nabi tidak mencontohkan untuk mengangkat kedua tangan, maka tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa raf'u fihi bid'ah. Bahkan kata Asy-Syaikh, mengangkat kedua tangan bisa jadi menjadi perbuatan bid'ah. Fa mithalu ma warada fihi adamu raf'i tasrihan, dan contoh yang mana diriwayatkan tidak mengangkat kedua tangan secara jelas, tasrihan secara jelas, adalah ad-du'a hala khutbatil jum'ah, doa ketika khutbah Jum'at. Fahu sahih Muslim an Amarah an Ammarah bin Ru'aybah annahu ra'a Bishr bin Marwan ala al-mimbari rafi'an yadayhi faqala. Di dalam sahih Muslim dari Ammarah bin Ru'aybah, wallahu alam cara membacanya Imarah atau Ammarah bin Ru'aybah, yang jelas annahu ra'a Bishr bin Marwan, dia melihat Bishr bin Marwan. Bishr bin Marwan ini termasuk barakallahu fikum putra dari Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini sekretaris dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, barakallahu fikum. Dan dia termasuk gubernur, salah satu gubernur pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dia antara melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Fakala, Amarah mengatakan qabbahallahu hatayni yaday. Semoga Allah memburukkan kedua tangan tersebut. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu ala an yaqula bi yadihi hakaza wa ashara bi asbu'ihi as-sabbab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan kedua tangan tersebut. Sungguh saya telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lebih untuk melakukan yang demikian ini. Barakallahu fikum. Kemudian Ammar mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, yaitu mengangkat jari telunjuknya, bukan dengan mengangkat kedua tangan, tapi mengangkat jari telunjuk. Barakallahu fikum. Akan tetapi mengangkat kedua tangan di dalam doa ketika khutbah tidak mutlak dilarang semuanya. Ada pengecualian-pengecualian, keadaan-keadaan tertentu yang mana justru disyariatkan untuk mengangkat hati, mengangkat kedua tangan. Sebagaimana disebutkan di sini. Wa yustathna min dzalika ma idza da'a al-khatibu bi-istisqa'i. Dikecualikan dari itu apabila khatib berdoa untuk supaya diturunkan hujan, doa istisqa. Fa innahu yarfa'u yadayhi wal ma'mumuna kadzalika, demikian pula makmumnya. Demikian pula makmumnya mengangkat kedua tangannya. Lima rawahu Bukhari min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi kisatil a'rab alladhi talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtubu yawm al-jum'ah an yastasqiya faqala. Ditanyakan apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah seorang Arab Badui yang mana dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi sedang khutbah pada hari Jumat supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Qala faraha Nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi yad'u wa rafa an-nasu aydiyahu ma'ahu yad'u. Wa qad tarajjama alaihi al-Bukhari bab rafa an-nasu aydiyahu al-imam fil istisqa. Jadi Arab Badui tersebut datang kepada Nabi sementara Nabi ketika itu sedang khutbah Jumat, dan dia meminta kepada Nabi supaya memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa, dan para sahabat pun mengangkat tangan-tangan mereka dan mereka berdoa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Jami', nah, Sahih Al-Bukhari, beliau menulis sebuah bab dengan menyebutkan hadis tersebut, bab raf'un nasi aydiyahum ma'al imam fil istisqa, bab mengangkat, bab kaum muslimin mengangkat tangan-tangan mereka bersama imam ketika doa al-istisqa, ketika meminta supaya diturunkan hujan. Barakallahu fikum. Perlu mengetahui bahwasanya tabhus, susunan bab atau judul-judul bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari barakallahu fikum, itu adalah fikih beliau, fikih dan pemahaman beliau dari hadis-hadis yang beliau sebutkan pada bab tersebut. Sehingga di sini Al-Imam Al-Bukhari berpendapat berdasarkan hadis Anas tersebut, Al-Imam mengangkat kedua Al-Khatib mengangkat kedua tangannya, begitu pula makmum ketika khutbah Jum'ah, yaitu ketika berdoa barakallahu fikum supaya diturunkan hujan. Doa al-istisqa, meminta turunnya hujan. Barakallahu fikum. Tentang makmum, para jamaah kaum muslimin mengaminkan doa al-khatib. Bedakan ya al-khatib dengan al-khatib. Kalau khatib orang yang melakukan khidbah, lamaran, khidbah mar'ah. kalau khatib man alladhi yakhthubu 'alal mimbar, yang berkhutbah di atas mimbar. Nah, jangan salah di dalam penyebutannya. Apa hukum mengamalkan doa al-khatib dijawab oleh Syekh Muhammad Muhtar Al-Sayyid di dalam fatwa majmu' fatwa warasail lahu lan sahaja min al-bid'ah. Ini tidak termasuk dari perbuatan bid'ah. At-ta'min ala du'a'il khatib fil khutbah idza akhadha yad'u lil muslimin fa innahu yustahabbu at-ta'min ala du'a'ihi. Mengaminkan doa khatib di dalam khutbah ketika dia berdoa untuk kebaikan kaum muslimin, maka hal ini sesungguhnya merupakan dimustahabkan, disukai, disunahkan untuk mengaminkan doa dari imam tersebut, doa dari khatib tersebut. Hukumnya sunnah mengaminkan doa dari khatib mengucapkan amin. Akan tetapi lakin, nah, perlu ini yang penting, lakin lakin disaikin jama'i wa saikin murtafi, akan tetapi tidak boleh dengan suara berjamaah, secara berjamaah dan suara yang keras. Lalu manakul wahidun yu'aminu bimufradihi, yang digunakan adalah setiap orang mengaminkan dengan sendiri. Wa bisaitun munkhafidun, wa bisaitun munkhafidun, dan dengan suara yang rendah, dengan suara yang pelan. Haitsu la yakunu hunaka tashwish, sehingga oleh karena itu tidak ada kerasan, kericuhan, tidak ada kegaduhan, sehingga tidak ada kegaduhan. Aw aswatun murtafi'ah, atau suara-suara yang tinggi, suara yang keras, jangan sampai terjadi demikian. Wa innama kullun yu'allimu 'ala du'a'il khatib sirran wa muntariban 'anil akharin. Yang disenangkan adalah setiap orang mengaminkan doa khatib sirran, secara sir, pelan, muntariban, sendiri, tanpa berjamaah dengan yang lainnya. Tidak boleh berjamaah. Barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak disyariatkan dan tidak disunnahkan. Wa an tawallahu ma'a sholati wahidun, dan hendaknya khutbatan huma, di sini maksudnya adalah dua khutbah. Wa an tawallahu ma'a, yakni dua khutbah. Khutbah di dalam Jumat ada dua, khutbah pertama kemudian khatibnya duduk, kemudian bangkit lagi untuk khutbah yang kedua. Wa an yatawallahu ma damir musanna, huma damir musanna di sini maksudnya adalah al khutbatain, dua khutbah. Ma'as salati wahidun, dianjurkan untuk memimpin khutbah, dua khutbah tersebut bersamaan dengan salat Jumat satu orang. Maksudnya dianjurkan untuk yang melakukan dua khutbah dan sekaligus imam satu orang. Khutbah sekaligus imam dianjurkan untuk yang melakukannya satu orang. Inilah yang dicontohkan oleh Rasul dan juga para sahabat Nabi, para khulafa ar-rasulin, yang min Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali dan para sahabat setelah mereka. Barakallahu fikum. Akan tetapi hal ini tidak disyaratkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mantiq, dan juga di dalam salah satu fatwa Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Naam. Jadi kalau seandainya naam barakallahu fikum yang khatib yang melaksanakan dan naam yang melaksanakan khutbah berbeda dengan orang yang memimpin salat, barakallahu fikum, maka tidak mengapa, karena tidak disyaratkan demikian, tidak ada dalil yang mensyaratkan demikian, karena ini adalah ibadah yang terpisah, khatib dengan barakallahu fikum salat. Beda dengan azan, beda dengan azan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarhul Mantiq Beda dengan azan. Misalnya sampai hayya 'alas shalah, kemudian azan muazzinnya ada halangan, barakallahu fikum, kemudian digantikan oleh orang yang lain, dia tidak boleh melanjutkan hayya 'alas shalah. Wajib bagi dia untuk mengulang, barakallahu fikum. Karena ini adalah satu paket ibadah. Mulai dari Allahu Akbar, lafaz azan Allahu Akbar sampai dengan la ilaha illallah, ini satu paket azan. Adapun khutbah dengan barakallahu fikum salat Jumat, ini beda, nam ibadah yang terpisah, barakallahu fikum, sehingga tidak disyaratkan harus imam dan khatib satu orang sekaligus. Nah, boleh barakallahu fikum khatib satu orang dan imam satu orang, hanya saja termasuk di antara perkara yang disunnahkan dan dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, terutama Khulafa ar-Rasyidun, nam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, para sahabat yang datang setelah mereka, barakallahu fikum, mereka menjadi khatib sekaligus imam. Wa yarfa'u sawtahu bihima hasbat taqa, dan khatib mengangkat suaranya bihima, nam bihima, domir huma di sini domir musanna, maksudnya di sini adalah al khutbatain, dua khutbah. Yarfa'u sawtahu bihima, khatib mengangkat suaranya pada dua khutbah tersebut semampu dia. Nah, semampu dia. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu wastaddat wabuhu hatta ka'annahu munziru jaysin. Dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau khutbah, maka mata beliau, kedua mata beliau memerah, suara beliau meninggi, dan tampak bahwa dia sedang marah, nah, dengan suara yang tinggi, seakan-akan beliau itu marah. Hatta ka'annahu munziru jaysin, sampai seakan-akan dia itu sedang memberikan komando kepada pasukan. Komando kepada pasukan, dahulu tidak ada pengeras suara atau alat-alat komunikasi. Jadi kalau seandainya memberikan komando kepada pasukan ketika perang berkecamuk, tidak mungkin dengan suara pelan, harus dengan suara lantang dan keras. Bahkan di dalam salah satu pertempuran, barakallahu fikum, Yamamah, Khalid bin Walid sebagai pemimpin dan panglima ketika itu memerintahkan salah seorang sahabat yang tinggi suaranya untuk menyampaikan perintah dan arahan dari beliau. Jadi ketika beliau sedang berkhutbah, seakan-akan beliau sedang memberikan komando, nam arahan kepada pasukan beliau. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sehingga oleh karena itu disyariatkan bagi khatib untuk mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya ketika dia berkhutbah. Wallahu ta'ala alam bisawab ilahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.